latihan tersisa 3 nomor ya. 8, 9, 10. Nomor 1, nomor 8. Ana rasibun. Apa arti ana rasibun, Aba Asia? Saya seorang yang gagal, tidak lulus. Rasib. Ana rasibun ditambah kana. Menjadi apa, Aba Omar? Kuntu rasiban. Kana menjadi apa? Kuntu. Kuntu rasiban. Nah, saya adalah orang yang gagal. Dimasuki inna, Abasyah menjadi apa? Inni. Inni rasiban. Aba Ali. Inni rasiban. Aba Nan. Hah? Rasiban atau rasibun? Aba Ali. Kenapa rasibun? Kenapa rasibun? Nah, rasibun khabarnya inna. Khabarnya inna marfu. Karena inna dan teman-temannya fungsinya apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Menasabkan isimnya, merafakan khabarnya. Mana yang menjadi ini isim inna pada kalimat inni rasibun, Aba Abdul Razak? Apa? Inni. Nah. Nunnya atau ianya? Kan disitu ada inni. Mana yang menjadi isim inna? Mana yang disebut domir? Karena isim inna berbentuk apa? Domir. Isim innanya berbentuk apa? Dhamir. Ya, ya apa namanya? Ya mutakallim. Jadi yang menjadi isimnya inna bukan nunnya. Inni nunnya nun. Nunul wiqayah. Nah. Ya, yang menjadi isim innanya ya ni. Ya mutakallimnya. Yang menjadi dhamirnya apa? Ni. Ya mutakallimnya. Ya mutakallim menjadi dhamir fi mahalli nasbin ismu inna. Inni rasibun. Adapun rasibun menjadi apa? Khobar inna marfu'. Kalau kuntu rasiban dari kana. Bisa ditasrif dari kana. Ya. Kana, kana, kanu, kanat, kanata. Kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Nah, kuntu, kun, kunna. Nah, barakallahu fikum. Fi baiti dhaifun. Fi baiti dhaifun ditambah kana, apa illa? Kana fi baiti dhaifun. Di rumahku ada seorang tamu. Pakai inna, Aba Hakim. Inna fi baiti dhaifan. Mana yang menjadi isimnya inna? Fi baiti. Nah, yang menjadi isim inna dhaifan. Isim in apa namanya seperti ini? Muakhar. Isim inna muakhar. Nah, mana khabarnya? Terbentuk dari apa khabarnya? Jar majrur. Santa. Fi mahali apa? Fi mahali apa? Fi baiti? Fi mahali raf'in. Khabar in. Inna fi mahali raf'in. Nahnu muslihuna. Nahnu muslihuna. Kami orang-orang yang berbuat perbaikan. Muslih. Abu Hudzaifah dimasuki kana menjadi apa? Kunna muslihin. Kunna muslihin. Mana isimnya kana? Apa? Hah? Kunna, mana isimnya in kana? Muslihina. Isimnya kana muslihina. Kalau khabarnya mana? Apa fungsinya kana? Fungsinya kana apa? Merupakan isim apa? Merupakan isim menasabkan khabar. Tarfaul isma wa tansibul khabar. Jadi karena fungsinya merupakan isim menasabkan khabar. Pada kalimat nahnu muslihuna dimasuki karena menjadi apa tadi? Kunna muslihina. Mana isimnya kana kalau begitu? Kunna. Semuanya kunna ini. Na. Nam. Kun dominam. Isim kana. Di sini ada do. Domir. Yaitu domirna. Ya domirna. Yang berbentuk apa? Isim kana yang berbentuk do. Domir. Yaitu domirna. Domirnahnu. Fi mahalli. Raf'in sebagai isim kana. Khabarnya mana khabarnya? Muslihin. Apa hukumnya khabar kana? Apa? Mansub. Tanda nasabnya apa? Kenapa dengan ya? Jama mudzakkar salim. Naam. Dimasuki inna Aba Nabil. Innana innana muslihuna. Naam, innana muslihuna. Mana isimnya inna Aba Ghassan? Innana muslihuna. Dhamir apa? Nunnya domir inna, domir nahnu, na. Fi mahali nasbin. Muslihuna sebagai khabarnya marfu. Tanda rupanya apa? Waw, kenapa dengan waw? Jama mudzakkar salim. Nah, ada yang betul semua? Ya? Ya? Naam. Ya naam. Kanu enggak. Kalau kanu mahum mereka. Naam. Nahnu menjadi in kanu. Kaba ka kunna. Kuntu kunna. Naam. Kalau kanu jadi domir hum. Wau jamaah mereka. Kalau di sini nah nahnu. Naam. Kita lanjut barakallahu fikum sambil murojaah ini hulasah. Nah, sebelum masuk ke hulasah barakallahu fikum, yang ketujuh dari marfu'atul asma, isim-isim yang dibaca marfu adalah tawabi'. Tawabi' itu pengikut-pengikut. Tawabi' itu ada empat. Tawabi' ada berapa? Empat. Amma tawabi'u fasayati bayanuha fil majrurat. Adapun tawabi', maka akan datang penjelasannya fil majrurat. Siapa yang bisa mengi'rab ini? Coba latihan, praktek. Amma tawabi'u fasayati bayanuha fil majrurat. Jumlah apa ini? Amma tawabi'u fasayati bayanuha fil majrurat. Jumlah apa ini? Abanam. Anana Bahrul. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Aba Adnan. Jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah Aba Adnan? Nah, Aba Saudah. Terdiri dari mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? At-tawabi'u sebagai mubtada. Kenapa disebut mubtada? Isim marfu terletak di awal jumlah. Adapun amma ini huruf. Harfu tafsil, huruf untuk merinci. Harfu tafsilin, huruf untuk merinci, rincian. Jadi at-tawabi'u sebagai mubtada. Ismun marfu waqa'a fi mabda'il jumlah. Isim yang marfu yang terletak di awal jumlah mubtada. Naam. Kalau ini jumlah ismiyah berarti butuh kepada apa? Mubtada khobar. Mana khobarnya Baramdani? Fasayati bayanuha fil majrurat. Semua ini khabarnya. Jumlah apa ini khabarnya? Khabar mufrad atau ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Yang mana ghairu mufrad? Kan ghairu mufrad ada empat. Khabar ghairu mufrad ada empat. Yang mana ini? Hah? Jar majrur. Aba Yazid. Mana kau khabarnya? Abu Ramdhani menjawab dari kalimat fasayati bayanuha fil majrurat. Khabar seperti ini sudah dijawab khabar ghairu mufrad. Mana bentuk ghairu mufrad kata empat? Yang mana? Dilihat penjelasan khobar halaman berapa itu? Khobar halaman 41. Khobar mufrad, khobar ghairu mufrad. Terus halaman 42 secara terperinci khobar ghairu mufrad ada 4. Ada berupa jumlah ismiyah, ada berupa jumlah fi'liyah, ada jar majrur, ada dzaraf. Ini khobar ghairu mufrad. Setiap pembahasan khobar tidak lepas dari bab ini. Maka fasayati bayanuha fil majrurat, termasuk khobar ghairu mufrad yang mana? Zaraf abadani. Naam. Aba Marwazi. Aba Zuhair. Jumlah fi'liyah. Asanta. Jumlah khobarnya adalah dari jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Barakallahu fik ya Aba Zuhair. Ya? Karena jenam terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Apa? Fi'ilnya mana? Bayanuha. Aba Ahbab. Apa? Nah, fi'ilnya adalah sayati. Fi'il apa ini sayati? Fi'il mudhari. Apa tandanya? Ada huruf mudhari ya. Ya'ti. Adapun sin. Nah, sebagai tanda juga tanda fi'il mudhari. Sin tanfis. Adapun fa, jawab amma. Fa-nya di sini jawab amma. Setiap ada harfu tafsil, harus ada fa. Nah. Amma ba'du dalam khutbah. Ammanya huruf tafsil. Setelahnya. Nam amma ba'du. Kemudian apa? Fa'inna asdaqal hadithi. Ya, wajib ada fa. Nam. Amma tawabi'u fasayati. Ya. Ini ilmu. Nam. Ilmu logoh. Nam, fa amma huruf apa tadi? Huruf tafsil. Nam, sekali lagi amma tawabi'u fa sayati bayanuha jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena terdiri dari apa? Fi nam, karena terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtadanya sudah ketemu. Tawabi'u sebagai mubtada. Jumlahnya dari kalimat fa sayati bayanuha fil majrurat itu semuanya khobar. Khobar yang seperti ini khobar apa? Nah, bentuknya khobar ghairu mufrad yang terbentuk dari fi'il dan fa'il, jumlah fi'liyah karena terbentuk dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya sudah ketemu, sayati fi'il mudhari. Iya. Nah, fa sayati fi'il mudhari ini marfu atau mansub atau majzum? Nah, Anas. Fasayati. Hah? Marfu. Fasayati fil mudhari marfu. Kenapa marfu? Karena kosong dari amil nasab dan amil jazm, maka fasayati marfu. Karena kosong dari amil nasab dan amil jazm. Karena hukum asal fil mudhari apa? Ketika kosong dari amil nasab dan amil jazm, maka marfu. Tanda rafanya apa? Nam, ghassan. Apa tanda rafanya? tanda rafanya. Marwazi, tanda rafanya apa? Dhammah muqaddarah. Ahsanta. Kenapa dengan dhammah muqaddarah alwi tanda rafanya? Fi'lun mudhari'un mu'talul akhir. Karena dia fi'l mudhari' mu'tal akhir. Huruf illatnya apa? Ya. Fasayati. Sudah ketemu. Fasayati bayanuha jumlah fi'liyah. Karena terdiri dari fi'l dan fa'il. Fi'ilnya sayati. Ya'ti fi'l mudhari'. Marfu. Tanda rafanya apa? Dhammah muqaddarah. Karena fi'lul mudhari' mu'talul akhir. Ma ahsanal muraja'ata. Apa artinya? Ma ahsanal muraja'ata. Apa arti? Hah? Sungguh betapa baiknya muraja'ah itu. Ini afalu ta'ajub. Ta'ajub kagum. Ma ahsanal muraja'ah. Kalau kita lihat bulan, ma ahsanal qamara, betapa indahnya, ma ajmalal qamara, ma betapa indahnya bulan ini. Nah, ini sigha ta'ajub, nanti ada ketemu dalam ilmu nahwu. Ma ahsanal murajata, betapa bagusnya itu murajah itu. Nah, taib, kalau duduk di rumah enggak ada murajah. Kalau enggak ngajar enggak ada murajah. Nah, barakallahu fikum. Inilah barakallahu fikum penting. Ilmu nahwu enggak boleh dilupakan. Walaupun sudah jadi ustaz, besar harus tetap nahwu, harus ada. Naam, karena enggak ngajar enggak akan murojaah. Naam. Baik. Jadi fasayati bayanuha ini sebagai khabar mubtada yang terbentuk jadi jumlah fi'liyah karena terbentuk dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya sudah ketemu sayati. Kalau fi'ilnya sudah ketemu, berarti cari fa'il, fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Nah, Hudzaifah. Apa? Nuha atau bayan nuha? Bayan. Jangan lu jangan dipotong, bayan. Bayan, bayan, keterangan. Butuh bayan ini. Bayan nuha, bayanu sebagai fa'ilnya. Bayanu, fa'il. Apa hukumnya fa'il, Hudzaifah? Marfu, tanda rafanya apa itu? Dhammah, kenapa dengan dhammah? Isim mufrad, ahsanta. Naam, sudah ketemu. Khabar tawabi'u adalah jumlah fi'liyah. Karena terbentuk dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya sayati bayanu sebagai fa'ilnya. Berarti apa? Wal jumlatul fi'liyah dari sayati wa bayanuha fi mahali apa? Fi mahali apa? Fi mahali? Fi mahali raf'in. Sebagai apa? Sebagai khobar mubtada dari tawabi'u. Iya. Naam. Adapun fil majrurat ini sebagai bayan penjelasan keterangan. Naam, kedudukannya. Adapun rinciannya fi harfu jar al majrurat majrurun bi fi wa alamatu jarrih kasrah. Naam, li'annahu naam jam'ul mudzakkaris salim. Begitu kalau latihan i'rab. Setiap kalimat itu di i'rab dikupas. Kalau sudah paham seperti itu sudah tuntas ilmu nahwu. Nah, insyaallah semuanya harus berazam, bersabar, bertekad sampai bisa i'rab. Nah, barakallahu fikum. Dengan i'rab bahasa Indonesia dulu enggak apa-apa, bahasa Arabnya mudah nanti tinggal ikuti. Ya. Nah. Lanjut. Khulasatul asma taib. Saya ulangi dulu ada pertanyaan. Karena beliau mengatakan yang ketujuh dari marfu'atul asma adalah tawabi. Tawabi itu ada berapa tadi? Empat, belum kita sebutkan. Yang pertama, an-na'tu, na'at atau sifat. Ya, yang pertama apa? An-na'tu, na'at atau sifat. Yang kedua, atof. Yang ketiga, taukid. Yang keempat, badal. Itu semuanya akan datang nanti dalam majrurat. Coba catat dulu. Tawab itu ada berapa? Empat. Na'at, atof, taukid, badal. Nanti akan ada keterangan di majruratul asma. Marfuatul asma ada berapa? Marfuatul asma ada berapa? Marfuatul asma ada berapa? 7, halaman berapa itu? 34. Yang pertama, fa'il. Yang kedua, naibul fa'il. Jangan main lari-lari di sana di belakang. Enggak boleh ya. Di belakang. 3. Al mubtada. 4. Khabarul mubtada. 5. Ismu kana wa akhwatiha. Isim kana dan saudari-saudarinya. Yang keenam, khabaru inna wa akhwatiha. Yang ketujuh, tabi'ul marfu'. Yang itu tawabi tadi, yang empat itu. Pada pembahasan kana dan inna, mana yang termasuk marfu'at, isimnya atau khabarnya? Kalau pada kana, isimnya kana yang menjadi bab marfu'at. Huzaimah, masa teriak-teriak. Nah, pada bab kana yang menjadi marfuat apa? Ismu kana, isimnya kana. Pada bab inna, mana yang menjadi marfuat? Khabaru inna. Nah, jadi harus sudah, bab marfuat ada 7. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, ismu kana, khabar inna. Begitu ya. Baru apa? Tawabi yang 4. Barakallahu fikum. Kita lihat khulasahnya, kesimpulannya. Ini kesimpulan pelajaran kita. Sambil kita merojah. Khulasatul asma'il marfu'ati. Kenapa dibaca khulasatu? Kenapa dibaca marfu? Sebagai apa kedudukannya? Sebagai apa? Mubtada. Kenapa disebut mubtada? Isim marfu yang terletak di awal jumlah. Boleh, ini satu sisi. Satu sisi i'rab, khulasatu sebagai apa? Mubtada. Kenapa? Karena isim marfu terletak di awal jumlah. Sesuai dengan kenyataannya. Mana khabarnya? Kan butuh khabar. Khabarnya jumlah semua. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar. Semua kalimat dari awal sampai akhir, itu khabarnya semua. Iya. Sisi i'rab yang kedua. Khulasatu sebagai khabar mubtada. Dari mubtada yang dihilangkan, mahdzuf. Ada takdir yang tersembunyi. Hadihi. Khulasatul asma'i al-marfu'ati. Ini sisi kedua. Jadi ada kalimat yang dibuang. Hadihi khulasatul asma'i al-marfu'ati. Ini adalah rincian, nam ringkasan isim-isim yang marfu. Dua sisi. Nam. Begitu. Jadi kita harus, kenapa kok dibaca khulasatu ini? Kok enggak ada amil, enggak ada. Jadi mubtada ini. Boleh. Nanti tahu khabarnya mana? Khabarnya terus al-fa'il ke bawah sampai keterangan terakhir. Terakhir ringkasan. Itu sebagai apa? Sebagai khabarnya. Sisi kedua, khulasatu sebagai apa? Sebagai khabar mubtada. Dari mubtada yang mahdzuf yang dihilangkan. Harus bisa jawab itu. Kenapa dibaca khulasatu? Nah. Lanjut. Rincian fa'il. Nah, kesim enam, ringkasan dari isim-isim yang dibaca marfu yang 7. Yang pertama, isim-isim yang dibaca marfu adalah fa'il. Kira-kira apa itu fa'il? Nah, ini kan murajaah. Apa itu fa'il? Naam, mabadani. Isim marfu' yang terletak setelah fi'il ma'lum. Itu namanya fa'il. Baik fi'ilnya fi'il madhi ataupun fi'ilnya fi'il mudhari. Yang penting isim marfu' terletak setelah fi'il ma'lum. Itu namanya fa'il. Nah, dan menunjukkan pelaku. Kalau kita susah mencari fa'il, apa kita gunakan apa? Kata tanya siapa atau apa. Kalau susah mencari fa'il, kan sering kita susah. Apa ini fa'ilnya? Gunakan kata apa atau siapa. Nah, ya, barakallahu. Gelas itu pecah. Apa bahasa Arabnya? Naam, in kasarol kubu. Nah, gelas itu pecah. Menjadi pecah. Nah, mana fa'ilnya? Al kubu. Kenapa disebut fa'il? Isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Kok bisa isim ini bisa menjadi fa'il? Kembali kepada pengertian tadi. Kalau susah mencari fa'il, gunakan kata apa atau siapa. Apa yang pecah? Gelas. Gitu ya. Nah, kalau lain, qala Muhammad, berkata Muhammad, gampang. Siapa yang berkata Muhammad? Gampang ini. Ya. Tapi kalau yang seperti yang benda, nah, telah patah, telah roboh pohon itu. Nah, begitu kan? Nah, telah condong, nah, apa ini, dinding itu. Nah, kan begitu. Gunakan kata apa siapa. Terus, fa'il dibagi menjadi dua, ada fa'il zahir, ada fa'il dhamir. Di sini contohkan qala Muhammad. Mana fa'il zahir? Muhammad. Muhammadun. Baik. Kita ingat rinciannya murajaah. Qala Muhammadun. Mana fa'ilnya adalah Muhammad. Fa'il dari isim zahir. Kenapa disebut fa'il Muhammad? Isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Fi'ilnya di sini fi'il apa? Fi'il madhi. Apa tandanya fi'il madhi? Apa kaidahnya? Ya, santa. Qala Ibnu Jurum, fal madhi maftuhul akhiri abadan. Fi'il madhi itu dipatahkan akhirnya selama-lamanya. Qala Muhammad. Nah. Yang fa'il yang termasuk dhamir, sa'altu. Mana yang disebut fa'il? Kalimat sa'altu. Domir tu. Kalau fa'ilnya terbentuk dari domir, memiliki tanda roba atau tidak? Tidak. Tetapi kita katakan apa? Fi mahalli rof'in. Jadi tu di sini walaupun doma, bukan tanda robanya fa'il. Tu domirun barizun mabniyun ala dhammi fi mahalli ish fi mahalli rof'in fa'il. Tu di sini bukan apa? Tanda roba. Jelas tu. Nah. Yang kedua, naibul fa'il. Apa itu naibul fa'il? Abadnan. Si marfu. Nah, yang didahului adalah fi'il majhul. Si marfu yang terletak setelah fi'il majhul. Iya. Itu namanya apa? Naibul fa'il. Bagaimana cara membuat fi'il madhi majhul, Aba Ghassan? Apa kaidahnya? Bahrul. Di dhammah awalnya dan di kasrah huruf sebelum akhir. Doroba menjadi apa? Duriba. Sa'ala menjadi su'ila. Nazara menjadi nuzira. Nah. Ya. Kalau fi'ilnya fi'il mudhari, bagaimana cara membuat fi'il mudhari majhul? Aba. Nah. Nabil. Di dhamma huruf awalnya Di fathah huruf contoh, di fathah huruf sebelum akhir. Contohnya Bimudare. Di doma huruf awalnya li fathah huruf sebelum akhir. Yadribu menjadi apa? Yudrabu. Nah, yudrabu. Nah, yukhriju menjadi apa? Yukhraju. Nah, yudkhilu menjadi yudkhalu. Itu cara membuat fi'il mudhari majhul. Nah, naibul fa'il juga sama seperti fa'il, ada yang naibul fa'il yang zahir, ada yang naibul fa'il yang dhamir. Contohnya yang zahir, su'ilan nabiyu. Bagaimana cara mengartikannya? Su'ilan nabiyu wa hakim. Su'ilan nabiyu, bagaimana cara mengartikannya? Nabi telah ditanya. Santai. Kata kerja Pak pasif. Nabi telah ditanya. Telah bertanya seorang laki-laki kepada Nabi. Apa bahasa Arabnya, Pak Hilda? Telah bertanya seorang laki-laki kepada Nabi. Su'ila rajulu nabiya. Su'ila nabiyu ar-rajula. Rajulan. Nah, telah bertanya seorang laki-laki kepada Nabi. Abu Hudzaifah. Su'ilan nabiya rajulun. Nah. Abu Abdul Razak. Ayo berputar kepalanya. Nah. Abu Ali. Sa'ala rajulun an-nabiyya. Bab apa ini? Bab fa'ilah santa. Nah, ini yang saya maukan. Ini bukan bab naibul fa'il. Tapi bab fa'il. Lihat terjemahannya. Nah, jangan lupa. Fokus kepada bahasa Arabnya, terjemahannya lupa. Ya, inti terjemahan. Dijadikan naibul fa'il babnya sa'alan nabiyya rajulun. Dijadikan bab naibul fa'il menjadi apa? Aba Asia. Su'ilan nabiyya rajulun. Aba Dani. Naam, Aba Umar. Su'ilan nabiyyu. Nabi telah ditanya. Kan gitu? Iya enggak? Naibul fa'il itu asalnya apa? Naibul fa'il itu asalnya maf'ul bih. Ketika ada naibul fa'il, maka fa'il harus dibuang. Enggak mungkin bercampur, bersatu antara fa'il dan naibul fa'il. Namanya naibul fa'il, pengganti fa'il. Ingat, naibul fa'il itu asalnya dari maf'ul bih. Yang berbentuk dhamir. Naibul fa'il yang berbentuk dhamir. Umirtu. Wahyu, mana naibul fa'ilnya? Dhamir, dhamirtu. Naam. Ya, dhamir umirtu, su'iltu. Naam. Ar-rijalu su'ilu. Ar-rijalu su'ilu. an ma'an masailil ilm. Ar-rijalu su'ilu an masailil ilm. Kira-kira jumlah apa ini? Aba Saudah. Ar-rijalu su'ilu an masailil ilm. Kaum lelaki itu mereka ditanya tentang masalah-masalah ilmu. Nah, jumlah ismiyah. Santa. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Nah, jumlah yang terbentuk dari mubtada dan khobar. Itu jumlah ismiyah. Mana mubtadanya? Ar-rijalu. Kenapa disebut mubtada? Kenapa disebut mubtada? Si marfu terletak di awal jumlah. Mana khabarnya? Aba Hudzaifah. Ar-rijalu su'ilu an masail. Mana khabarnya? Su'ilu sampai akhirnya. Ini khabarnya. Khabarnya terbentuk dari apa ini? Mufrad atau ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Ghairu mufrad ada empat. Dari yang mana ini? Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majrur atau dharaf? Su'ilu. Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Nah, fi'il dan naibul fa'il. Santa. Ini bab kita. Terdiri dari fi'il dan naibul fa'il. Mana fi'ilnya? Su'ilu. Mana naibul fa'ilnya? Mana ibul fa'ilnya? Abu Hudzaifah. Su'ilu. Nah, ar-rijalu su'ilu an masailil ilm. Su'ilu. Enggak bisa naibul fa'il harus di belakang setelah fi'il. Ini ar-rijalu depan dia. Enggak bisa kata al-rinahu. Iya. Abahbab, mana naibul fa'ilnya? Nah, kali tulis ya. Ar-rijal. Su'ilu an masailil. Ini yang penting. Nah, su'ilu ini ya. Kemarin ini? Tidak. Nah, ini ya, su'ilu. Ya, su'ilu. Apa naibul fa'ilnya? Apa? Domir. Apa bentuknya? Wau. Wau jama'ah. Ya. Ini yang naibul fa'ilnya. Bentuknya itu. Wau jama'ah di syukur. Ya. Wau jama'ah. Jama'ah. Ini termasuk naibul fa'il yang berbentuk do. Domir. Yaitu wau jama'ah. Nah, jumlah fi'liyah. Fi'il mudhari. Fi'il madhi majhul dan naibul fa'ilnya. Fi mahalli. Fi mahalli rafin sebagai apa? Khobar daripada ar-rijalu. Khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah. Ya. Ini syahid. Nah, naibul fa'il yang berbentuk dhamir. Lanjut. Yang ketiga dari sim-sim marfu adalah mubtada. Apa yang maksud mubtada? Aba Nabil. Nah, sim marfu yang terletak di awal jumlah itu mubtada. Mubtada ada dua. Ada dari zahir, ada dari dhamir. Contoh mubtada yang zahir. Ahmadu ustadzun. Mana mubtadanya Abah Hakim? Ahmadu. Kenapa disebut mubtada? Isim marfu terletak di awal jumlah. Apa tanda rafanya? Kenapa dengan dhamma? Isim mufrad. Kenapa enggak ditanwin? Ismul ladzi la yansarif. Kenapa termasuk ismul ladzi la yansarif? Kalau bahasa Arabnya mal mani' minas sarf. Apa penghalang dia untuk ditanwin? Kenapa? Mal mani' minas sarf. Hah? Nama bahasa Arabnya apa? Al-alamiyah ma'al. Nama itu al-alamiyah ma'al. Sebuah kata tidak menjadi ismul ladzi la yansarif kecuali memiliki dua alasan. Alasan pertama kembali kepada lafaz, alasan kedua kembali kepada makna. Kembali kepada makna alamiah dia nama orang. Yang kedua apa? Sifat. Bentuk apa? Bentuk fi'liyah. Wazan. Wazan fi'il santa. Ya. Al-alamiyah ma wazil fi'il. Ahmadu seperti fi'il mudhari. Ahmadu seperti fi'il mudhari. Saya memuji. Iya kan? Fi'il mudhari kan? Al-alamiyah ma wazil fi'li. Ustazun. Sebagai apa nama ustazun? Aba Adnan? Khabar. Khabar mufrad, ghairu mufrad? Khabar mufrad. Apa hukumnya khabar? Marfu tanda rafanya. Dhamma kenapa dengan dhamma? Isim mufrad hasanta. Mubtada yang berbentuk dhamir. Contohnya anta muslimun. Anta muslimun. Naam. Anta sebagai mubtada. Dikatakan tadi kalau mubtada terbentuk dari dhamir maka tidak memiliki tanda apa? Tanda rafa. Karena dhamir adalah mabni. Mabni ala apa di sini anta? Al-fath. Mabniun al-fath fi mahalli rafin mubtada. Naam, kalau mubtadanya dari dhamir ada tanda rafanya. Ada pertanyaan, apa penyebab yang menyebabkan mubtada itu marfu? Saya ingat. Lil ibtida santa. Penyebab mubtada marfu karena apa? Lil ibtida, karena permulaan. Dalam i'rab, nam Ahmadu ustaz Ahmadu mubtadaun marfuun bil lil bil ibtida. Karena dia di awal kata. Nam, kalau sebab marfunya khabar apa? Mubtada gitu. Ya. Ustazun khabarun mubtada marfu'un bil mubtada. Marfu'nya disebabkan ada mubtada. Kalau fa'il marfu sebab marfu'nya apa? Fi'il bil fi'li. Fa'ilun marfu'un bil fi'li. Fi'il di depan itu. Ya. Nah, marfu. Taib. Kemudian khabar terakhir, murojaah terakhir khabar. Yang termasuk marfuatul asma adalah khobar. Khobar ada dua. Khobar mufrad dan khobar ghair mufrad. Apa pengertian khobar mufrad? Aba Yazid. Ayo Aba Yazid. Nah, khobar mufrad artinya khobar ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Khobar mufrad adalah khobar yang bukan berupa jumlah, bukan pula menyerupai jumlah. Itu yang khobar mufrad. Contoh al-waladu mujtahidun. Mana khobar mufrad? Mujtahidun. Kenapa disebut khobar mufrad bukan jumlah? Dia satu kata. Yang khobar ghairu mufrad ini penting. Yang kita lewati ada berapa bab yang menggunakan khobar ghairu mufrad? Mubtada, permasalahan mubtada, permasalahan kana, permasalahan apa lagi? inna. Iya. Itu semuanya berkaitan dengan khobar ghairu mufrad. Coba lihat khobar ghairu mufrad secara terperinci. Yang pertama, khobar ghairu mufrad secara terperinci adalah jumlah ismiyah yang terdiri dari jumlah mubtada dan khobar. Contoh, Aliun abuhu ghaniyun. Mana yang disebut khobar jumlah ismiyah? Abuhu marid ghaniyun. Kenapa disebut khobar jumlah ismiyah? Terdiri dari mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Abu. Apa hukumnya mubtada? Marfu. Tanda rafanya? Wau. Kenapa dengan wau? Asma'ul Hamzah. Mana khobarnya? Ghaniyun. Jumlah mubtada dan khobarnya fi mahali apa? Fi mahali rafin sebagai khobar mubtada awal yang pertama itu Ali. Ya? Nah. Dimasuki kana menjadi apa? Aliyun, abuhu, ghaniyun. Dimasuki kana menjadi apa? Aba Ali, jadi apa? Dimasuki kana? Kana aliyun abahu ghaniyun. Aba Yazid, dimasuki kana menjadi apa? Kana aliyun abahu ghaniyun. Aba Ramdhani. Abu Ghaniyan. Abu Zuhair. Abaha Marwazi. La haula wala quwata illa billah. Ayo, ayo, ayo. Kenapa ini begini jadi berubah lagi? La ilaha illallah. Aba Ahbab. Semuanya berubah-ubah semua ini. La tataghayyaru ya ikhwah. Ilmunya sabit, sabit ala ilm. Nah, usbut ala ilm. Aba Ahbab. Abang, nam Gosan. Kana aliyun abuhu ghaniyun. Abang Nabil. Kana abahu ghaniyun. Nam usbutu usbutu. Abang Sauda. Aduh lu, saya baru lu. Abahu ghaniyun. Aba Ilda. Kana aliyun abuhu ghaniyun. Naam. Aba Hakim. Bahrul. Kana aliyun abahu ghaniyan. Sampai jam 11 ini. Aba Umar. Kana aliyun abuhu ghaniyan. Naam. Wahyu, Wahyu. Kana aliyun abuhu ghaniyun. Naam. Aba Hudzaifah. Saya tanya ya. Aba Ahbab. apa fungsinya kana? Oh ya, satu Abu Hudzaifah. Antum baca apa? Hah? Kana aliyun Abu Hudzaifah. Abah bab. Apa fungsinya kana? Tarfaul isma wa tansibul khabar. Mana isimnya kana pada kalimat tadi? Abahbab. Mana isimnya kana? Aliyun. Jangan ragu-ragu. Baik. Abah Ghassan. Mana isimnya kana? Aliyun isimnya kana marfu. Wa alamatu rafihi dhamma zahira liannahu ismu mufrad. Mana khobarnya kana bagusan? Abu Hugonu. Khobar terbentuk dari apa? Hah? Khobar terbentuk dari apa? Khobar jumlah ismiyah. Kenapa disebut khobar jumlah ismiyah? Terdiri dari mubtada khobar. Mubtada hukumnya apa? Marfu khobar hukumnya apa? Marfu. Jawab? Terjawab? Iya. Kenapa berubah-berubah? Kenapa berubah? Abahu awaniyan. Kenapa? Hah? Hah? Naam. Yang menjadi khobar karena jumlah ismiyah abuhu goniun. Kan abu goniun jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah mubtada khobar. Abuhu mubtada goniun. So khobarnya. Untuk nampak dia menjadi khobar kana, karena khobar kana mansub fi mahallinas bin nasbin, jumlah ismiyah fi mahallinas nasbin. Sudah kan ya? Sudah, baru ingat lagi. Ya? Sudah ingat lagi belum? Atau masih lupa-lupa? Masih Sudah ingat? Ya, mulai ingat. Jadi abuhu goniun tetap. Kana aliyun abuhu goniun. Enggak berubah dia masih kana. Cuman berubahnya fi mahalinya. Fi mahalinas. Nas bin abuhu goniunnya. Kenapa? Karena sebagai khobarka. Kana yang terbentuk dari jumlah ismiyah. Tetap mubdada dan khobar. Mubdada marfu, khobar juga marfu. Tetapi fi mahalinya apa? Fi mahalinya nas bin. Jangan berubah bentuk apa namanya. Karena mubdada dan khobar. Mubtada khobar marfu kedua-duanya. Iya. Sudah ingat atau belum? Sudah. Iya. Abu Yazid. Iya. Ingat? Dimasuki in Abu Ramdhani ingat? Sudah kemarin tuh lupa. Itu ilmu itu begitu diulang-ulang. Nah, mata karoro takor roro. Sesuatu yang diulang-ulang akan menjadi mantap. Koror takoror, mata karor takoror. Dimasuki inna sekarang satu lagi. Nunggu setengah sepuluh nih. Saya ada kerjaan di rumah. Nah, satu lagi. Dimasuki inna. Abah Dani jadi apa dimasuki inna? Inna aliyan abuhu goniun. Tetap abuhu goniun. Iya. Nah, karena khobar inna terbentuk dari jumlah ismiyah. Apa yang berubah? Fi mahal. Fi mahalinya. Kalau menjadi khobar inna fi mahali apa? Fi mahali raf'in. Iya. Inna aliyan abuhu goniun. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah lanjut muraja besok. Nah, naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.